الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azan ya Allah wa iyakum, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke al-babul ashir, bab yang ke-10. Fi fiqhil hadis, tentang fikih hadis. Bayan aqsa maduwina fi ilmil hadis. Penjelasan tentang macam-macam yang tertera dalam ilmu hadis. Atau yang tercatat dalam ilmu hadis. Qala al-imam waliullah ad-dahlawi. Berkata al-imam waliullah ad-dahlawi, i'lam anna ma ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam waduwina fi kutubil hadis ala qismain. Ketahuilah bahwa yang diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang tercatat dalam kitab-kitab hadis itu ada dua macam. Ahaduhuma, macam yang pertama, kata beliau, masabiluhu sabilu tabligh risalah, yang merupakan penyampaian risalah, artinya pensyariatan. Wa fihi qauluhu ta'ala, mengenai ini yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan atau yang ya dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul, agar kita mengambilnya. Ya, walaupun itu tidak tertera dalam Al-Quran. Selama hadisnya sahih, selama ya jalannya kepada Rasulullah SAW adalah sahih, maka kewajiban kita adalah untuk mengambilnya. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, ya tinggalkan, walaupun itu tidak tertera dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Karena hadis ya sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala inni utitul Quran wa mislahu ma'hu. Ketahuilah, ya aku diberikan oleh Allah Al-Quran dan yang semisal ya dengan Al-Quran, yaitu bersamanya, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minhu ulumul ma'ad wa ajaibul malakut wa hadha kulluhu mustanadun ilal wahyi wa minhu syara'i wa dhabtun lil ibadat wal irtifaqat wa hadhihi ba'daha mustanadun ilal wahyi wa ba'daha mustanadun ilal ijtihad. Wajtihaduhu sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wahyi li'anna Allah ta'ala asamahu min an yataqarrar ra'yuhu 'alal khata'. Jadi antara perkara yang pertama ini adalah ilmu tentang hari akhirat. Demikian pula tentang keajaiban-keajaiban makhluk. Maka semua ini adalah bersandarkan kepada wahyu. Ya, karena Rasulullah tidak tahu yang gaib. Maka Allah yang memberitahu ya tentang kejadian-kejadian yang terjadi nanti kelak pada hari akhirat. Demikian pula keajaiban-keajaiban yang ada di langit dan di bumi. Ya, bagaimana Allah menceritakan tentang di dalam laut atau ada ya mengalirnya apa namanya air tawar ya di laut, di mana air tawar dan laut tersebut tidak bercampur dan tidak bersatu. Semua itu tidak mungkin diketahui oleh Rasulullah kalau bukan karena Allah yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagiannya lagi ada yang di antara perkara juga yang berupa syariat, yaitu ya bagaimana menentukan ibadah. Maka yang seperti ini, kata beliau, ya seperti ibadah, muamalah dan yang lainnya, sebagiannya bersandarkan kepada wahyu dan sebagiannya bersandarkan kepada ijtihad Rasulullah SAW. Tapi ya ijtihad Rasulullah SAW itu ya satu kedudukan dengan wahyu. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah membiarkan Rasulullah di atas kesalahan. Tidak mungkin Allah membiarkan Rasulullah SAW di atas kesalahan. Walaysa yajibu an yakuna ijtihadu istinbatan minan nusus. Ya. Dan terkadang ijtihad Rasulullah, kata Waliyu Ad-Dahlawi, ya, tidak harus diambil dari nas. Bal aktsaruhu an yakuna 'allamahu Allah Ta'ala maqasid asy-syar'i. Justru kebanyakannya itu diajarkan oleh Allah tentang maksud-maksud tujuan dari pensyariatan. Ya, bahwa syariat kita tujuannya mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Ya. Maka Allah pun mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan maksud-maksud tujuan dari semua itu. Wa minhu hikamun mursalah wa masalih mutlaqan mutlaqah lam yu'aqqidha wa lam yubayyin hududaha ka bayanil akhlaqis salihah wa addadiha wa mustanaduha ghaliban al-ijtihad. Di antaranya adalah hikmah-hikmah dan maslahat-maslahat yang tidak diberikan waktu dan tidak diberikan batasan, seperti penjelasan tentang akhlak yang baik, ya, dan kebalikan-kebalikan dari akhlak yang baik. Maka ini kebanyakan, kata beliau, berasal daripada ijtihad beliau. Ya. Tentunya sekali lagi ijtihad Rasulullah adalah sekedudukan dengan wahyu. Kenapa? Karena Allah tidak akan mungkin pernah membiarkan Rasulullah SAW di atas kesalahan. Terlebih Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini macam yang pertama, kata beliau. Wa tsanihima, adapun macam yang kedua, ma laisa min babi tablighi risalah, yaitu yang tidak termasuk menyampaikan risalah berupa wahyu. Itu tentang firman sabda Rasulullah, contohnya innama ana bashar. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bih, wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa. Kalau aku perintahkan kalian dengan sesuatu yang termasuk dari agama kalian, ambil. Ya, tapi kalau aku perintahkan dengan sesuatu yang termasuk pendapat saya, ra'yu, maka saya ini manusia biasa. Ya. Demikian beliau membawakan lafaz ini. Adapun hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kisah Musa bin Talha dari ayahnya, innama ana bashar, ya, ansa kama tansaun. Ya. Kata Rasulullah, aku ini manusia biasa, aku ini lupa sebagaimana kalian lupa. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah, ya, seperti ini kata beliau, seperti perkara beliau mengingatkan kepada mereka, itu laisa min bab tablighi risalah, bukan dari bab menyampaikan risalah. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Fa minhu tibb, yang termasuk dalam permasalahan ini adalah contohnya kedokteran. Ya, wa mustanadu tajribah, kata beliau, maka itu kebanyakan sandarannya adalah pengalaman. Namun jelas, yang jelas ya akhi, ya, Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Hatta itu dalam masalah kedokteran, Rasulullah SAW pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang obat-obat yang baik dan tata cara pengobatan yang baik. Ini sebuah contoh, misalnya hijamah. Ya, hijamah itu berbekam. Rasulullah SAW ia menyebutkan bahwa ketika beliau Isra Mi'raj, ya, beliau tidaklah bertemu dengan malaikat kecuali malaikat itu berkata, hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Demikian pula tentang madu, ya, Allah telah menyebutkan tentang bagaimana faedah madu. Demikian pula habba sauda, semua itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, bayan kaifiyat talaqqil ummah asy-syar'a minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara umat mengambil syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Waliullah Ad-Dahlawi, wa'lam anna talaqqil ummah minhu asy-syar'a 'ala wajhain. Ketahuilah bahwa umat mengambil syariat dengan dua cara. Yang pertama yaitu talaqqi dhahir, talaqqi secara lafaz. Ya, yaitu mengambil lafaz-lafaz hadis dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian disampaikan kepada generasi setelahnya, generasi itu menyampaikan kepada generasi selanjutnya terus. Maka yang seperti ini ada yang jenisnya mutawatir, ada yang jenisnya ahad. Adapun mutawatir sudah kita jelaskan ya di awal pembicaraan ketika kita membahas buku ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Ya, di mana jumlah perawi ini yang banyak ini ada pada setiap tabaqat sanad dan mustanad, apa sandaran khabarnya adalah panca indera, ya bukan akal. Ya, dan secara apa namanya kebiasaan mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. Demikian pula ahad, yaitu yang diriwayatkan oleh ya satu atau dua atau tiga, selama tidak sampai kepada derajat mutawatir. Maka selama sahih, maka kewajiban kita adalah mengamalkan ya hadis tersebut tanpa memilah apakah itu mutawatir atau ya atau ahad. Kemudian yang kedua kata beliau, wasanihima, yang kedua at-talaqqi dalalah, yaitu mengambil secara makna dalam artian pemahaman. Ya, berupa istimbat dari sebuah dalil yang menghasilkan hukum apakah itu wajib, apakah sunnah, ataukah mubah, ataukah haram, ataukah makruh. Kata beliau, wahiya an ya rasuhabatu rasul ya Rasulullah SAW yaqulu au yaf'alu fastambatu min dhalika hukman minal wujub wa ghairi. Ya, para sahabat ya melihat Rasulullah SAW bersabda sesuatu atau berbuat sesuatu, lalu mereka beristimbat dari situ sebuah hukum. Ya, apakah itu hukumnya wajib, ataukah hukumnya sunnah, ataukah itu hukumnya mubah, ataukah itu hukumnya makruh atau haram. Ya, ini disebut dengan dalalah. Ya, pemahaman yang ditunjukkan daripada yang tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tsumma talaqqa at-tabi'un min as-sahabah, di mana para sahabat mengambil dari Rasulullah, kemudian para tabi'in pun mengambil dari para sahabat. Ya, fadawwana at-tabaqatu ats-tsalitsah fatawahum wa qadayahum wa ahkamul amra. Maka tabaqat yang ketiga yaitu tabi'un tabi'in, ya mencatat baik-baik fatwa-fatwa mereka, fatwa para sahabat, fatwa para tabi'in. Ya, keputusan-keputusan mereka, hukum-hukum mereka. Ya, mereka pun kemudian mencatatnya baik-baik dalam kitab-kitab ya mereka. Wa akabiru hadzal wajh. Maka di antara para sahabat yang faqih, yang betul-betul memahami ya makna-makna Al-Qur'an dan hadis, ya adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, ya, Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ya. Dan adalah Umar bin Khattab diberikan oleh Allah kedalaman ilmu. Jadi mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya minum susu. Lalu kemudian susu itu ya sisanya diberikan kepada Umar. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa takwil daripada mimpi itu hai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaitu ilmu. Ya. Makanya kata Ibrahim An-Nakhai, ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, dhahaba tis'atu a'syaril ilm, ya hilang 1/19 ya ilmu. Subhanallah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari para sahabat, para tabi'in pun mengambil ilmu-ilmu mereka. Ya, ilmunya Ali bin Abi Thalib, ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ilmunya Abdullah bin Abbas, bahkan Ibnu Abbas yang disebut dengan Bahrul Ilm, ya samudra lautan, lautan ilmu. Jadi mana Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa ta'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia ta'wil. Sampai-sampai Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud ya memuji Ibnu Abbas dan mengatakan, kalaulah Ibnu Abbas ya satu apa namanya? Satu umur dengan kami, dengan kita, ya ma asyarahu minna ahad, tidak ada satupun dari kami yang mampu menandingi keilmuan Ibnu Abbas. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allahu ayyakum. Nah, para sahabat, di mana para fuqaha dan para ulamanya, mereka beristimbat, mereka berkias. Ya. Berapa banyak ijtihad-ijtihad Umar yang telah dicatat oleh para ulama. Bagaimana Umar menambah cambuk yang tadinya 40 di zaman Rasulullah ditambah menjadi 80. Ya, yang tadinya di zaman Rasulullah SAW dan di zaman Abu Bakar, ya, orang yang menjatuhkan talak 3 sekaligus itu hanya satu saja dihukumnya, oleh Umar langsung dihukum menjadi 3. Ya, dan lain-lain yang menunjukkan akan apa namanya istimbat daripada Umar bin Khattab. Ya, demikian pula para sahabat yang lain, para tabi'in. Namun subhanallah ya akhi, perselisihan di zaman sahabat lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan di zaman tabi'in dalam masalah ya pemahaman terhadap agama dan dalil. Makanya kalau kita perhatikan, perselisihan para sahabat dalam masalah fikih sangat sedikit sekali. Adapun masalah akidah lebih-lebih lagi, hampir tidak ada permasalahan akidah yang diperselisihkan oleh para sahabat. Ya, itu pun yang diperselisihkan masalah cabangnya saja. Seperti misalnya apakah Rasulullah melihat Allah di dunia atau tidak. Namun semua para sahabat meyakini bahwa kaum muslimin akan melihat Allah nanti di hari akhirat. Ya. Seperti perselisihan para sahabat apakah Rasulullah SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak. Ya, Aisyah mengatakan tidak. Sementara sebagian sahabat mengatakan ya, melihat dengan mata kepalanya. Sementara sebagian sahabat lagi mengatakan ya, melihat dengan mata hatinya namun tidak melihat dengan mata kepalanya. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat dalam keilmuan mereka terhadap bahasa Arab, sehingga mereka orang yang paling fasih dan paling mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mereka lebih mampu untuk beristimbat dan berijtihad. Mereka lebih dalam pemahaman mereka terhadap kefasihan Al-Quran, ya, balaghahnya, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ini tidak aneh, akhi. Kenapa? Karena para sahabat adalah ya, generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya generasi adalah, ya, manusia adalah ya, generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan, bahwa la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu, tidaklah datang suatu zaman pun kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Itu menunjukkan ya akhul Islam, azan ya Allah, bahwa zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Apa maksudnya? Ibnu Mas'ud ya menjelaskan bahwa ya yang dimaksud adalah zaman setelahnya lebih sedikit ilmunya dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa ya zaman para sahabat adalah zaman yang dipenuhi dengan ilmu, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebeningan hati-hati mereka, ya Allah memberikan kepada mereka pemahaman yang dalam terhadap makna-makna ya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, bayan anna sunnah hujjah ala jami'il ummah. Penjelasan bahwasannya sunnah adalah hujjah atas seluruh umat. Ya. Walaysa amalu ahadin hujjah alaiha, dan pengamalan selain Rasulullah itu bukan hujjah untuk mengalahkan sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkanlah. Ya. Allah juga berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Katakan, hai Muhammad, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikuti aku, niscaya Allah akan cintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri-suri tauladan yang baik dia bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Allah juga berfirman, "Fala rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Tidak demi Rabbmu, ya mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu hai Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka pun taslim dengan sebenar-benarnya taslim." Ya. Allah juga berfirman, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ. Ya, kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, artinya kata para ulama, hey, ila al-kitabi was-sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti dia telah mentaati Allah. Allah juga berfirman, ya, dalam surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Siratillah. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Ya. Karena Rasulullah disaksikan oleh Allah bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maka dari itu, ya, semua putusan-putusan Rasul adalah hidayah. Sunnah-sunnah Rasul SAW adalah hidayah menuju jalan yang lurus yang Allah ajarkan kepada dia. Bahkan Allah mengancam, ya, orang-orang yang menyelisih perintahnya untuk diazab. Allah berfirman dalam surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada, ya, orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah apa yang dimaksud? Kata Imam Ahmad, itu syirik. Barangkali seseorang sengaja menyimpang dari petunjuk Rasulullah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan, ya, kecondongan dia kepada kekufuran dan kesyirikan. A'udzubillah. Ya. Wal ayat fi dzalika katsirah, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya sunnah itu hujjah banyak sekali. Ya. Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membawakan, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis itu dalam bab al-amru bil muhafadhah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ikhwatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, maka sesungguhnya sunnah adalah hujjah yang harus kita amalkan. Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dari Rabi' bin Sulaiman. Ya, bahwa Rabi' bin Sulaiman berkata, sami'tu Syafi'i yaqul. Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u kama qultu." Ya, kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian berpendapat dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Inilah, ya akhi, madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mewajibkan untuk mengikuti sunnah. Imam Syafi'i melarang seseorang mengikuti pendapat, ya, Imam Syafi'i kalau ternyata jelas-jelas bertabrakan dengan hadis Nabi SAW. Ya. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza haddatsa thiqa 'an thiqa hatta yantahiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa thabitun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yutraq li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsun abadan illa haditsun wujida 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukhalifuhu." Apabila seorang perawi yang thiqah meriwayatkan dari perawi yang thiqah lagi terus sampai Rasulullah, maka itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya, kecuali kalau ditemukan hadis lain ada yang lebih sahih dan ternyata yang menyelisih hadis tersebut. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza kana al-hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la mukhalifa lahu anhu wa kana yurwa an man duna Rasulillah sallallahu hadithun yuwafiquhu lam yazidhu quwwah." وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستغن بنفسه Wa in kana yurwa amman duna Rasulullah SAW hadithun yukhalifuhu lam yultafat ila ma khalafahu wa hadithu Rasulullah SAW awla an yu'khad bih walau alima man ruya anhu khilafa sunnati Rasulullah SAW ittaba'aha insya'Allah. Kata beliau, ya, apabila sebuah hadis dari Rasulullah SAW tidak ada yang menyelisihinya, ya, lalu kemudian ada perkataan selain Rasulullah SAW diriwayatkan, ya, apa ada periwayatan apa perkataan selain Rasulullah yang di bawah Rasulullah seperti sahabat atau tabiin yang kebetulan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, maka perkataan sahabat tersebut tidak menambah kuat perkataan Rasulullah. Ya. Sebab kenapa? Kalau sabda Rasulullah kan sudah berdiri sendiri, tidak perlu kepada perkataan siapapun juga. Kenapa? Makanya kata Imam Syafi'i, hadis Nabi SAW sudah berdiri sendiri, dia tidak butuh kepada yang lain. Ya, apalagi kata beliau, kalau ternyata perkataan selain Rasulullah SAW itu bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka kita tidak boleh menengok kepada perkataan orang tersebut. Ya. Wa hadithu Rasulullah SAW awla an yukhad bih. Dan hadis Rasulullah SAW lebih berhak untuk diambil, kata Imam Syafi'i. Ya. Demikian pula Al-Baihaqi meriwayatkan dari Rabi' bin Sulaiman. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ya, mengenai perkataan-perkataan para sahabat. Idza tafarraqu fiha nasiru ila ma wafaqa al-kitab wa sunnah wal ijma' au kana ashah fil qiyas. Kalau para sahabat berbeda pendapat, kata Imam Syafi'i, ya, kewajiban kita adalah pegang pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dan ijma', atau lebih sesuai dengan qiyas. Ya. Wa idza qala al-wahid minhum al-qawl la yuhfaz an ghairi minhum fihi lahu muwafaqah wala khilaf sirtu ila ittiba'i qawli wahidin min wahidihim. Jika lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'nahu yuhkamu lahu bihukmi aw wujida ma'ahu qiyas. Kata beliau, kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat dan ternyata tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang sesuai dengannya atau sahabat lain yang menyelisihinya, tidak diketahui, maka aku tetap berpegang kepada pendapat sahabat tersebut selama tidak ditemukan Al-Qur'an atau hadis atau ijma', ya, atau sesuatu yang bisa dijadikan hukum atau ditemukan padanya qiyas. Subhanallah. Lihat Imam Syafi'i, ya akhi, dia berpegang kepada pendapat sahabat yang tidak diketahui apakah ada sahabat lain yang menyelisihinya atau tidak. Ya. Maka Imam Syafi'i juga meriwayatkan, Imam Baihaqi meriwayatkan juga, ya, dari Rabi' bin Sulaiman, apa kata Imam Syafi'i? Maka al-kitab wa sunnah mawjudain. فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن كذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Selama Al-Quran dan hadis masih ada, maka tidak boleh seorang pun yang mengambil yang lainnya. Ya. Kewajiban dia hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau di dalam Al-Quran dan Sunnah kita tidak menemukan, ini baru kita lihat pendapat-pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah, ya akhi, ya, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan, ya, pembahasan ini masih di bab yang ketiga ini, dan perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang lainnya yang sangat bagus sekali, ya, mengenai bahwasannya kita wajib berhujjah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita membacakan, yaitu silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Hadis yang ke-79. Minat tawadu'i an yashraba ar-rajul min suri akhihi. Wa man shariba min suri akhihi ibtigha'a wajhillahi ta'ala rufi'at lahu 70 darajah wa muhiyat anhu 70 khati'ah wa kutiba lahu 70 darajah. Termasuk tawadu', seseorang minum bekas minum saudaranya. Siapa yang minum dari bekas minum saudaranya karena mengharapkan wajah Allah, akan diangkat untuknya 70 derajat, dihapus darinya 70 kesalahan, dan ditulis untuknya 70 derajat. Syekh Al-Albani berkata, maudhu' hadis ini palsu. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mudu'at di jilid 3 halaman 40 dari riwayat Ad-Dharuqutni dari jalan Nuh bin Abi Maryam dari Ibnu Juraij dari Atha dari Ibnu Abbas secara marfu. Ya. Lalu kemudian Ibnu Jauzi berkata bersendirian padanya Nuh bin Abi Maryam. Ia matruk. Kemudian As-Suyuti memberikan komentar dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah. Lahu mutabi, namun ia ada mutabi. Ya akhbarani Ali bin Muhammad bin Hatim Abu Hasan Al-Qumasi, haddatsana Ja'far bin Muhammad Al-Haddad Al-Qumasi, haddatsana Ibrahim bin Ahmad Al-Balkhi, haddatsana Al-Hasan bin Rashid Al-Marwazi, Rushaid Al-Marwazi an Ibn Juraij. Ya. Namun kata Syekh Albani, wal mutabi'nya yaitu Al-Hasan bin Rushaid Al-Marwazi ini mungkarul hadis. Ya, dia seorang mungkarul hadis. Di mana Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil setelah menyebutkan menukil dari bapaknya bahwasanya ia majhul, beliau berkata, yadullu hadithu al-inkar. Ya, hadisnya menunjukkan akan kemungkaran dia. Ya. Maka dari itu, ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, mutaba'ah yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti ini sama sekali tidak memberikan faedah. Ya, justru apa namanya? Hadis ini berporos kepada Nuh bin Abi Maryam, di mana Nuh bin Abi Maryam ini adalah kadzab, ya, tukang berdusta. Hadis yang ke-80. Al-Mahdi min Wadil Abbas Ammi. Imam Mahdi itu nanti katanya dari anak saya, dari anak Al-Abbas pamanku. Kata Syekh Al-Albani, maudhu hadis ini palsu. Dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dalam Al-Afrad, Ad-Dailami dan Ibnul Jauzi dalam Al-Wahyat dari jalan Muhammad bin Al-Walis Al-Walid Al-Qurashi. Ya, haddathana Asbat bin Muhammad wasilah bin Sulaiman al-Wasiti an Sulaiman al-Taymi an Qatada an Sa'id bin Musayyib an Uthman bin Affan marfu'an waqala Ad-Darqutni gharib tafarrada bih Muhammad bin al-Walid maula bani Hashim bihadal isnad. Ad-Darqutni berkata hadis ini gharib, kata beliau, ya, bersendirian padanya Muhammad bin al-Walid maula bani Hashim ya al-Qurashi. Ternyata Muhammad bin Al-Walid ini muttaham bil kadhib. Dia tertuduh berdusta. Bahkan Ibnu Adi berkata, kana yadh'ul hadis. Dia suka memasukkan hadis. Abu Arubah berkata, kadzab, tukang berdusta. Ya. Dan hadis ini selain itu juga bertabrakan dengan hadis lain yang sahih bahwasanya Imam Mahdi itu dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis yang ke-81, ya Abbas, inna Allah fataha hadzal amra bi wa sayakhtimuhu bi ghulamin min waladik yamla'uha adla kama muli'at jawra wa huwa alladhi yusalli bi Isa. Ya Abbas, sesungguhnya Allah membuka perkara ini denganku dan akan menutupnya dengan keturunanmu nanti. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana tadinya dipenuhi dengan kezaliman. Dia yang akan menjadi imam ketika Nabi Isa turun. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini maudhu, palsu. Ia dikeluarkan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan Ibnul Jauzi dalam Al-Wahyat. Ya, dalam terjemah Ahmad bin Al-Hajjaj bin As-Salt. Ya. Dan Ahmad bin Al-Hajjaj ini Al-Khatib tidak menyebutkannya jarh di Tabulat Ta'dil. Bahkan Al-Zahabi menuduh bahwa dialah yang membawa penyakit ini. Ya. Bahwa penyakit hadis ini dia. Ya, siapa dia itu? Ahmad bin Al-Hajjaj bin As-Salt. Ya. Dan hadis ini juga disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Ali Al-Masnu'ah di jilid 1 halaman 341, 34-344. Ya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dari hadis Ibnu Abbas, dan beliau berkata maudhu', ya, terpalsu. Hadis 82. Ala ubashiruka ya Abul Fadl Innallaha azza wa jalla iftataha bi hadzal amra wa bi dzurriyyatika yakhtimuhu. Maukah aku berikan kabar gembira kepada engkau ya Abul Fadl yaitu Abbas? Sungguhnya Allah membuka perkara ini denganku dan menutupnya dengan keturunanmu. Hadis ini kata Syekh Al-Albani maudhu', palsu. Dikeluarkan Abu Nu'aim dalam Al-Hilya dari jalan Lahiz bin Ja'far At-Taimi, haddatsana Abdul Aziz bin Abdul Samad Al-Ammi, ya. Akhbarani Ali bin Zaid bin Judaan dari Sa'id bin Usayyib dari Abu Hurairah secara marfu'. Ya, Lahiz bin Ja'far muttaham. Ya, dia yang tertuduh di sini. Ibn Adi berkata Baghdadiyun majhul. Ibn Adi berkata ini adalah batil. Ya, lalu Adz-Dzahabi berkata, "I wallah, hadza min akbaril mawdu'at." Ya, ini merupakan kepalsuan yang paling besar, ya. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, ini apa namanya sebagian hadis yang dinyatakan adalah hadis palsu, itu bahwasannya semua hadis yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi ya dari keturunan Abbas itu adalah hadisnya palsu. Yang sahih bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Naam. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan pembahasan dari materi kita kaidah tahdits min fununi mustalah al-hadis dan beberapa hadis dari silsilah hadis dhaifah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya. Kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita akan berikan kesempatan untuk satu penelpon terlebih dahulu. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Ibu Santi di Depok. Silakan, Ibu. Mau tanya Pak Ustaz, saya pernah baca buku bahwa tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu wajib diikuti. Jadi ada karena kebiasaan di sana, jadi kita tidak usah mengikutin. Terus yang saya tanyakan adalah apakah bekam itu termasuk yang demikian atau termasuk yang harus dilakukan? Karena saya percaya bekam, tapi suami saya tidak terlalu menyetujui kalau saya berbekam. Gitu. Jadi saya harus mengikuti yang mana? Begitu aja, Pak Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Silakan. Ibu, ya, bekam itu adalah pengobatan. Dan pengobatan itu ya tentunya disesuaikan dengan apa namanya? Kondisi manusia, demikian pula keadaan-keadaan penyakit. Maka para ahli apa kesehatanlah yang paling tahu tentang masalah itu. Namun telah ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bekam yang menunjukkan bahwa bekam ini memang ya bukan perkara yang itu khusus untuk orang Arab. Ya, toh kewajiban kita harus memahami bahwa pada asalnya semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah untuk seluruh manusia. Tidak boleh kita khususkan untuk Arab saja kecuali ada qarinah. Ya, adanya qarinah-qarinah tertentu. Dan tidak ada qarinah tentang masalah bekam, terlebih Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj tidaklah bertemu dengan malaikat kecuali malaikat berkata, "Hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam." Ya. Dan ternyata dibuktikan oleh para ahli, ya ternyata berbekam itu cocok untuk setiap kondisi. Ya, atau apanya bagus untuk apa namanya? Semua orang. Ya, terutama di daerah-daerah panas. Adapun daerah-daerah yang dingin, maka kata Ibnu Qayyim lebih cocok itu dengan fastu. Ya, dan itu sudah kita buktikan sendiri di Indonesia ini bagaimana mujarabnya bekam. Ya, seseorang yang kena penyakit misalnya apa namanya seperti pusing itu ya di kepala ya sampai muter-muter ketika dibekam di Umul Mughits, masya Allah, ya sembuh pada waktu itu setelah dibekam itu. Itu subhanallah memang karena Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Dan apa yang beliau sampaikan ini tentunya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun suami ibu tidak percaya, maka ini akibat kurangnya keimanan dia. Ya, kurangnya keimanan dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia lebih berbangga dengan pendapatnya sendiri, lebih berbangga dengan ra'yunya. Kenapa dia tidak memberi berusaha untuk mencari dan melihat literatur-literatur bagaimana khasiat bekam. Ya, kenapa dia tidak meneliti, tapi tahu-tahu dia langsung membantahnya ataupun dia menolaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, apakah dia kira bahwasannya apa yang diucapkan Rasulullah SAW ini perkara yang batil? Maka, ya, hendaknya ibu menasihati suami ibu, ya, dan berikan kepada dia literatur-literatur, rujukan-rujukan yang kuat secara ilmiah, bahwasannya bekam itu adalah sesuatu yang sangat baik dan bagus untuk kesehatan. Ya. Kemudian sebelumnya, pertanyaan pada dua minggu yang lalu, ada orang yang bertanya tentang hadis ini, man shalla ala janazah fil masjid falaysa lahu syai. Siapa yang mensolatkan jenazah di masjid, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ternyata hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah di nomor 2351. Hadis itu dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Majah, demikian pula Ibnu Adi di At-Tahawi dalam Syarhul Ma'ani, Al-Baihaqi, Abdul Razzaq dalam musnadnya, dan Ibnu Abi Syaibah. Ya, dan hadis ini adalah sahih. Wallahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Abu Yusuf ya. Baik, silakan. Silakan. Iya, saya mau tanya, beberapa waktu yang lalu pernah ada sepupunya anak chatting dengan orang yang berpemikiran Syiah. Kemudian anak itu pertanyaan kepada sepupunya anak itu, kenapa orang Syiah itu menyebutkan Ali dengan sebutan alaihi salam, padahal cukuplah Allah menyebutkan para sahabat Rasulullah itu dengan radhiyallahu anhu, dan alaihi salam ini hanya untuk para nabi saja, dan sahabat itu pernah bersalah berbuat dosa. Kemudian dia membalas nah itu dengan begitu sombongnya antum menuduh Imam Ali bersalah. Kemudian dia berhujjah dengan surah Al-Ahzab 33, dan dia juga mengatakan bahwa Maryam binti Imran dan Siti Hawa juga digelari dengan alaihi salam. Saya mohon penjelasan perkara ini Ustaz, bagaimana? Jazakallahu khairan afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Yusuf. Silakan, Ustaz. Pertama, ya, bahwa perkataan orang Syiah ini yang menunjukkan karena begitu fanatiknya dia kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan sudah ma'ruf, masyhur bahwa orang-orang Syiah punya keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib itu dia tidak pernah salah dan tidak mungkin salah bagi menurut mereka. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai memuji Ali bin Abi Thalib dengan pujian-pujian yang melebihi kedudukan beliau sebagai seorang manusia. Ya, na'udzubillah. Dan itu tidak aneh, Bapak ya. Terlebih orang-orang Syiah, ya Rafidhah, adalah orang yang sangat suka berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya, juga mereka pandai berdusta. Ya, karena kata Imam Syafi'i, arwi min kulli ahad illa al-khashabiyah illa al-rafidhah fa innahum yastahilluna al-kadhib. Ya, aku meriwayatkan dari setiap orang, aku yang meriwayatkan dari setiap orang kecuali orang Rafidhah, karena mereka menghalalkan dusta. Adapun surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ya, sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian rijs, wahai ahlul bait, ya, dan mencucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ayat ini, ya, berhubungan dengan kisah Aisyah, kisatul ifk, di mana pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha dituduh, ya, berzina dengan seorang sahabat. Ya, makanya ayat ini berbicara tentang, ayat 33 ini, ya, berbicara tentang para istri-istri Rasulullah SAW. Sebelumnya Allah berfirman di ayat 32, ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, ini taqaitunna falah takhda'na bilqawli fayatma'alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa, wahai para istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian ya lembutkan perkataan kalian sehingga orang yang ada di hatinya penyakit merasa tamak. Tapi ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama. Wa aqimnas shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, ya. Taati Allah dan Rasulnya. Inna ma yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah ingin untuk yang membersihkan dari kalian ya rijis wahai ahlul bait dan mensucikan kalian dan suci-suci sesuci-sucinya. Ya, tegas sekali ayat ini siyak dan redaksinya untuk siapa? Untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Rafidhah tidak pernah mengatakan bahwa istri Rasulullah itu ya seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya bersih dari dosa. Bahkan mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ayat ini bantahan terhadap orang Rafidhah yang mengkafirkan Aisyah. Ya, ayat ini membantah orang Rafidhah yang mengkafirkan banyak ummahatul mukminin. Ya, justru ayat ini ya apa namanya? memuji ataupun mensucikan ya ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mensucikan mereka dari kotoran-kotoran. Maka dari itu orang-orang Rafidhah tidak mengimani bahwasannya istri Rasulullah SAW itu maksum. Lalu kemudian mereka memaksakan ayat ini untuk dibawakan kepada Ali bin Abi Thalib, padahal siyak redaksinya tidak menunjukkan kepada untuk Ali bin Abi Thalib, tapi untuk siapa? Yaitu untuk istri-istri Nabi SAW. Ya, terbukti dari ayat ke-32 Allah berfirman tentang istri-istri Nabi SAW. Yang kedua, kalaupun ayat ini umum, maka ini umum untuk seluruh ahli bait. Dan ya, ahli bait Rasulullah itu bukan hanya Ali bin Abi Thalib, tapi istri-istri Rasulullah pun ahli bait. Ya, dan mereka tidak mengimani kalau Aisyah radhiyallahu anha bebas dari kesalahan. Maka dari itu, ya akhi, ya, pemahaman ini tidak pernah dipaham oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, berapa banyak para sahabat yang menyelisih pendapat Ali ketika ya mereka melihat ada dalil yang lebih kuat. Ya. Apalagi sampai-sampai dia mengatakan ya, apa sombong sekali kamu mengatakan bahwa Ali pernah bersalah. Ya, subhanallah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pernah melakukan kesalahan. Sampai-sampai Allah menegur Rasulullah. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Allah juga ya menegur Rasulullah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya manusia Muhammad apa berpaling dan bermuka masam. Seakan-akan ya, memang itulah memang keyakinan Rafidhah bahwa Ali bin Abi Thalib lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyakum, pendalilan-pendalilan seperti itu adalah pendalilan yang sangat lemah sekali. Kemudian adapun Maryam, terjadi ikhtilaf para ulama apakah Maryam itu seorang nabi ataukah bukan. Ya, banyak ulama yang mengatakan bahwa dia nabi, dan ini yang dirajihkan oleh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti ya rahimahullah. Ya, bahwa Maryam adalah nabi. Maka dari itu ulama yang mengatakan bahwa Maryam adalah nabi, ya, maka tidak mengapa dikatakan alaihassalam. Ya. Maka dari itu, ya akhi, ini semua adalah hujah-hujah orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang dipaksakan, ya, untuk mendukung pendapat mereka, dan ternyata itu adalah sangat jauh sekali dari pemahaman yang benar. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya, dan demikian Abu Yusuf. Ya. Kita berikan kesempatan berikutnya, ada Bapak Faris di Tambun, silakan Pak. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau tanya, kalau ada seorang muslim bekerja di sebuah toko, bosnya itu agamanya Kristen, lalu anak buahnya disuruh masuk Kristen, dia murtad keluar dari Islam, nah itu dia bisa kembali lagi ke Islam lagi enggak? Sampai berapa kali orang mustahil itu diperbolehkan masuk Islam lagi kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak. Sangat boleh Bapak ya. seseorang yang tadinya murtad kemudian dia masuk Islam lagi, ya boleh. Bukankah di antara sahabat ada yang pernah berbuat, ada yang pernah terjadi seperti itu, yaitu Tulaiha al-Asadi. Di mana Tulaiha al-Asadi tadinya masuk Islam di zaman Rasulullah, kemudian setelah Rasulullah wafat dia pun mengaku Nabi, sehingga dia murtad dari agama Islam. Lalu kemudian ia kembali lagi dan masuk Islam dan menjadi bagus Islamnya dan mati di atas keislaman. Ya, maka dari itu orang yang murtad kemudian masuk Islam kembali, maka itu jelas diperbolehkan. Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya, dan kami memberikan kesempatan kembali di 021-823-6543 sebelum kita angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Umu Khair di Kasus. Taib, silakan. Saya mengatakan tentang derajat hati yang berbunyi, sesungguhnya orang yang pintar itu adalah orang yang yang bisa menguasai hawa nafsunya dan melakukan pekerjaan setelah kematiannya. Bagaimana lafaz hadis ini, apakah benar dan derajatnya seperti apa? Baik. Ya, jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada hadis yang saya ingat ya, yang semakna dengan itu, yaitu al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Hadis itu dikeluarkan Imam Ahmad, ya, Tirmizi, Baihaqi dan Imam Hakim dari hadis Syaddad bin Aus. Ya, al-kayyis, orang yang pintar itu orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kematiannya, dan orang yang bodoh itu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan selalu berangan-angan ya, terlalu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia mengikuti hawa nafsunya. Syekh Al-Albani rahimahullah ia berkata bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini ya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Allahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Tanya berkaitan dengan subhat hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita bertanya, bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebagiannya hanya disampaikan kepada sahabat tertentu saja, Ustaz, dan tidak semua sahabat mampu mengamalkan sebagian dari hadis-hadis Rasulullah. Contohnya seperti amalan tariqah, hakikat dan ma'rifah. Benarkah apa? Pendapat seperti ini dari Muhadi di Jatok, Jawa Tengah. Sebelumnya ya, bahwa hadis yang tadi disebutkan al-kayyis man dana nafsahu, walaupun hadisnya lemah atau dhaif ya, karena di dalam sanadnya ada perawi yang matruk, Ibrahim bin Amr bin Bakar As-Saksaki, namun ya secara makna betul. Ya, secara makna memang betul. Tapi kita tidak boleh menisbatkan hadis itu dari sabda Rasulullah SAW. Ya, walaupun secara makna benar. Adapun tadi bahwa ya Rasulullah tidak menyampaikan hadis, atau ada hadis yang disampaikan hanya kepada sebagian sahabat, ya tidak yang lainnya. Kemudian apa katanya? Karena ada sebagian sahabat-sahabat yang tidak mampu mengamalkannya, seperti amalan tarekat, hakikat dan ma'rifah. Iya. Seperti amalan tarekat dan tarekat dan hakikat. Harus kita fahami dulu apa makna tarekat, apa makna hakikat, ya. Secara makna yang benar atau makna yang salah. Ya, kita harus pahami dulu. Secara bahasa Arab tarekat itu artinya tata cara. Hakikat itu adalah hakikat sesuatu. Ya, ma'rifat artinya pengetahuan. Maka ma'rifat, hakikat, ya kalau kita maknai dengan makna yang benar, harus ditanya lagi apa maksud daripada ma'rifat. Ya, tarekat tata cara siapa? Tarekat Rasul. Ya, tata cara Rasul SAW. Itu yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian ma'rifat. Ma'rifat tentang apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam. Naam, kita terima itu dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, hakikat. Hakikat apa? Ya, seseorang kemudian memahami tentang hakikat-hakikat firman Allah secara lahiriah, hakikat lahiriah, ya, sehingga pada waktu itu sesuai dengan kaidah usul fikih yang menyebutkan bahwa pada asalnya perkataan itu difahami secara hakikat dulu. Ya. Ya, tidak boleh kita palingkan kecuali dengan dalil yang memalingkannya. Namun, di dalam dunia tasawuf itu mempunyai makna lain. Tariqat adalah sebuah tata cara untuk yang menuju Allah. Di mana kemudian tariqat-tariqat dalam dunia tasawuf itu ya berpecah-pecah lagi, ada tariqat Naqsyabandiyah ya dan tariqat-tariqat yang lainnya, ya tariqat Tijaniyah dan yang lainnya. Yang kemudian dalam dunia tariqat mereka membagi manusia menjadi dua jenjang, jenjang tiga atau bahkan ya, jenjang syariat dan jenjang ma'rifat serta ya hakikat. Yang kemudian mereka memaknai syariat adalah mereka yang wajib untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti melaksanakan salat dan yang lainnya. Adapun orang yang telah sampai kepada hakikat, katanya mereka sudah tahu dan sudah memahami apa hakikat di balik salat itu. Ya. Kemudian setelah itu mereka mengatakan bahwa hakikat itu sebuah derajat yang lebih tinggi dari syariat. Di mana mereka mengharuskan bahwa orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat sudah sampai kepada derajat kasyaf, ya fana, dan lain-lainnya yang itu merupakan tata cara yang telah dikenal dalam dunia tasawuf, ya. Di mana kasyaf artinya terbuka tirai gaib, ya demikian pula fana, ya. Maka pada waktu itu ketika seseorang telah sampai kepada derajat hakikat, katanya disitulah ia telah mengetahui tentang hakikat al-haq Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka punya keyakinan bahwa mereka yang sampai pada derajat itu berarti dia telah bersatu dengan Allah. Di waktu itulah mereka mengatakan bahwa orang yang sampai kepada derajat hakikat sudah tidak wajib lagi mengikuti syariat. Dan ini yang dinyatakan oleh para ulama zindiq, ya orang-orang munafik, orang-orang zindiq ya, yang hakikatnya ingin menghancurkan Islam. Ya, nah itu yang diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalau dikatakan adakah para sahabat yang tidak mampu sampai derajat hakikat, ya subhanallah. Ya para nabi saja tetap diwajibkan untuk melaksanakan syariat. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang tayyib-tayyib yang halal dan beramal solehlah. Ya, tidak ada bedanya antara rasul dan nabi. Demikian pula umatnya dalam masalah mempraktikkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi orang-orang tasawuf itu menginginkan dari derajat hakikat sebuah derajat yang seseorang terlepas dari syariat. Lalu mereka mengkiaskan bahwa Khadir katanya tidak wajib mengikuti Musa, padahal Khadir bukan kaumnya Nabi Musa. Di mana ya para nabi sebelum Rasulullah hanya diutus kepada kaumnya saja. Bahkan ketika disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Khadir berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ya Allah mengajarkan kepada ilmu kepadamu sesuatu yang aku tidak ketahui, dan Allah mengajarkan kepadaku ilmu yang kamu tidak ketahui." Dan para ulama berijma bersepakat bahwa Musa jauh lebih baik daripada Khadir. Ya. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Dan demikian bagi bapak yang bertanya berkaitan dengan subhat sunnah atau hadis Rasulullah, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Dari Ummu Syifa di Tangerang, Ustaz, banyak subhat yang mengatakan hadis yang hanya mengetahui sahih dan tidaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis diriwayatkan dari mulut ke mulut, bagaimana mungkin bisa terjaga kesahihannya, Ustaz? Jazakallahu khair. Akhi, sekarang dari mana kita tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini sahih atau tidak kalau bukan dari ya perawi yang menyampaikannya kepada kita? Apakah Anda mengklaim bahwa Anda bisa bertemu dengan Rasulullah langsung? Iya. Ini juga memang diantara keyakinan orang tasawuf, bahwa orang tasawuf itu bisa langsung bertemu dengan Rasulullah dan berhubungan dengan roh Rasulullah. Sehingga diantara mereka ada yang ya, apa namanya, punya keyakinan bisa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hadis ini sahih atau tidak. Pertama, bahwa pendapat perkata keyakinan ini adalah keyakinan yang menyelisih ijma ya kaum muslimin. Yaitu bahwasannya ya hadis itu dikatakan sahih apabila perawi-perawinya sahih. Ya, adapun mimpi itu bukan hujah dalam Islam. Ya, mimpi itu bukan hujah di dalam Islam. Ya. Maka Orang yang mengatakan yang bisa menentukan hadis itu sahih atau tidaklah hanyalah Rasulullah. Kita katakan, ya subhanallah, dari mana Anda mengetahui Rasulullah mengatakan ini hadis sahih dan dhaif? Ya justru di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada sanad. Semua orang rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian setelah Rasulullah wafat, siapa yang menyampaikan kepada para tabi'in kalau bukan sahabat? Ya setelah para sahabat wafat, siapa yang menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in kalau bukan para tabi'in? Demikian seterusnya sampai kemudian dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dengan sanad-sanadnya. Ya kemudian baru dipelajari apakah si perawi ini bisa dipercaya atau tidak. Bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana pula ya ketikohan, ya. Nah, disitulah kemudian muncullah ilmu hadis, ya, penilaian hadis berdasarkan perawi-perawi yang membawa daripada hadis-hadis tersebut. Ya. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, "Lam yakun yas'aluna 'anil isnad." Dahulu kami tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika muncul fitnah, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya pemikiran yang menyesatkan, kulna, kami mulai berkata, samulana rijalakum, sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian. Ya, fayunzur, lalu diperiksa, fa in kana min ahli sunnah, kalau ternyata ahli sunnah maka diterima hadisnya, kalau tidak maka tidak diterima. Ya, hatta Ibnu Abbas. Ya, ketika Ibnu Abbas suatu ketika didatangi oleh seorang tabi'in dan tabi'in ini membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Lalu kemudian Ibnu Abbas tidak mendengar dan tidak menengok. Lalu orang ini berkata, "Hei Ibnu Abbas, kenapa saya sampaikan kepada kamu hadis-hadis Nabi, kamu tidak menengoknya?" Kata Ibnu Abbas, "Saya dahulu kalau mendengar ada seorang sahabat mengucapkan sabda Rasulullah, ibtadaratu ayununa wa sami'atu adhanuna, maka mata kami segera tertuju kepadanya dan telinga kami siap untuk mendengarnya. Wara falamma raqiban nasa su'ub wa dhalul." Tapi ketika manusia telah dikendarai oleh ya kesusahan, artinya sembarangan orang ngambil dari sana sini, "Yama akhadna illa ma arafna," kami tidak mau mengambil kecuali yang kami sudah ketahui saja ya kesahihannya. Ya, subhanallah. Maka dari itu para sahabat saja tidak ada yang mengklaim, "Wah, hadis ini sahih, saya bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah SAW bermimpi demikian." Ya, para sahabat pun juga berhati-hati. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika disampaikan kepada beliau hadis tentang isti'dzan, meminta izin. Ya, maka Umar bin Khattab pun kemudian mengancam orang yang menyampaikan hadis tersebut untuk membawakan saksi. "Ayo, bawa saksi, mana saksinya, sini." Ya, kemudian dibawa saksi, ternyata kemudian Umar pun menerimanya. Ya. Artinya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an terkadang menerima hadis yang beliau tidak mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau kemudian memahami bahwa orang ini memang orang yang para sahabat semuanya udul, ya thiqah dan bisa dipercaya. Tapi Umar menerimanya. Para tabi'in demikian mengambil dari para sahabat, tabi'un tabi'in mengambil para tabi'in. Kemudian para ulama setelahnya pun mengambil dari generasi sebelumnya, dari mulut ke mulut. Ya, makanya aneh sekali orang yang mengatakan bahwa yang berhak untuk mengatakan hadis ini sahih adalah Rasulullah. Aneh sekali. Kalau gitu, ya dari mana kamu bisa bertemu dengan Rasulullah? Ya, kalau bukan dari apa? Ya, dari penukilan-penukilan para ulama itu. Nah. Baik, saya jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi, dari pendengar kita, Ustaz. Ritual atau perayaan yang diselenggarakan sebagian besar kaum muslimin 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 bahkan 1000 hari untuk orang yang sudah meninggal dikatakan merupakan suatu perkara kebid'ahan. Yang menjadi pertanyaan, di manakah letak kebid'ahannya tersebut, Ustaz? Dan apakah ada dalil dari pelarangan dilakukannya hal tersebut? Karena saya melihat di dalamnya berisi dengan ibadah yang mulia seperti pembacaan Quran dan salawat serta zikir. Jazakallah khair. Inilah ya akhi azan ya Allah yang harus kita fahamkan terlebih dahulu. Ketika misalnya kita mengatakan sesuatu itu bid'ah, langsung ada orang berkata, mana dalilnya yang mengatakan itu bid'ah? Harus kita fahami ya dengan seksama bahwa pada asalnya ibadah itu haram dilakukan sampai ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kita kembalikan kepada asal, yaitu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak tunggal untuk Allah semata. Ya. Karena Allah yang ingin diibadahi dan Allah pun ingin diibadahi dengan apa yang Allah ridhai dan cintai. Ya. Oleh karena itu para ulama mengambil kaidah atau menyebutkan sebuah kaidah, al-aslu fil ibadati al-man'u, bahwa pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Nah, kenapa kita katakan bid'ah? Permasalahannya ini masalah ibadah ritual yang ternyata Rasulullah tidak pernah melakukannya. Para sahabat pun tidak pernah melakukannya. Para tabi'in pun tidak pernah melakukannya. Tabi'ut tabi'in pun tidak pernah melakukannya. Ya, kalau itu baik, tentu yang pertama kali menganjurkanlah Rasulullah. Tentu yang begitu semangat melakukannya para sahabat Rasulullah, para tabi'in. Tapi tidak pernah dinukil dan tidak pernah ada periwayatan bahwa mereka ya merayakan hari yang ke-100, 1000 dan yang lainnya. Kalau Anda berkata, tapi kan di dalamnya ada ibadah-ibadah yang mulia seperti baca Quran dan yang lainnya. Kita katakan betul bahwa membaca Al-Quran itu bagus, salawat itu bagus. Ya. Akan tetapi yang harus kita fahami adalah kaidah, yaitu bahwa ibadah yang mutlak, yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya, kalau ditentukan pada suatu waktu tertentu tanpa ada bukti dalil, ini bisa menjadi perkara yang mengada-ngada, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, wala sahabat, wala tabi'in, wala tabi'ut tabi'in. Ya. Maka dari itu, saya ingin bertanya kepada penanya tadi, siapa yang lebih tahu tentang kebaikan diri kita atau Rasulullah? Barangkali kita menganggap ini baik karena terdapat padanya amalan yang mulia, tapi itu menjadi sebuah ritual. Ya, baik menurut saya, apakah itu baik menurut Allah dan Rasulnya? Belum tentu. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Ya. Sesuatu yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Maka kebaikan itu semua adalah yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya baik. Ya. Sekarang kalau itu baik, kenapa para sahabat atau Rasulullah misalnya tidak merayakan kematian 100 hari kematian Hamzah, 100 hari, 1000 hari kematian Khadijah, padahal bagaimana cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Sampai-sampai saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, walaupun sudah meninggal dunia, Rasulullah masih tetap mengingat Khadijah. Ya, sampai-sampai Aisyah cemburu kepada Rasulullah, ya kepada Khadijah. Tapi apa pernah kita mendengar Rasulullah SAW merayakan hari ke-100, ke-1000, ke-2000, dan seterusnya? Ya, ini kita katakan bahwasanya ya kebaikan ini belum disampaikan oleh Rasulullah. Berarti kita sudah mengatakan Rasulullah khianat dan mengkhianati risalah. Ya. Atau kita katakan bahwa kebaikan ini sengaja tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW karena memang itu bukan kebaikan. Sebab kalau itu baik tentu Rasulullah sudah sampaikan. Ya. Rasulullah tidak mungkin menyembunyikan sebuah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad bujina lakum." Tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, ya sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Rasulullah mengatakan tidak tersisa. Berarti semua sudah dijelaskan. Dan Allah sendiri sudah mengatakan bahwa Islam sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Ima kita katakan bahwa syariat Islam ya sudah sempurna dengan tanpa ritual tadi. Maka itu sudah cukup. Kalau begitu, kalau sudah sempurna, buat apa kita tambah-tambah? Ya, karena menambah-nambah sesuatu yang tidak termasuk agama adalah perkara yang ditolak oleh Allah. Atau yang kedua, kita katakan bahwa Islam baru sempurna dengan ritual tadi. Berarti, ya ia menolak Al-Quran. Bahwa Al-Quran tegas mengatakan bahwa Islam sudah sempurna. Maka dari itu, ya akhi, ya, belajarlah kita memandang baik itu bukan dengan sebatas perasaan diri kita. Tapi memandang baik itu adalah dengan dalil. Ya. mana contohnya dari Rasulullah, mana ya, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah mengajarkan itu para sahabat, apalagi yang namanya ya apa namanya merayakan ke 100, ke 1000, Rasulullah pun mampu. Ya, tidak ada penghalangnya. Ya. Para sahabat pun mampu, apalagi para sahabat orang yang sangat cinta kepada Rasulullah. Kenapa mereka tidak merayakan hari kematian Rasulullah yang ke-100, yang ke-1000, yang ke-2000 dan seterusnya, subhanallah. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kita mengingat permasalahan seperti ini, ya sekali lagi tidak hanya sebatas perasaan-perasaan atau pandangan-pandangan pribadi, tapi harus melihat bagaimana ya praktek dari salafun salih. Nah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya berkaitan dengan hadis Ustaz. Dari Abu Ihsan di Jati Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah mengkompromikan dua buah hadis di mana Rasul bersabda tidak ada penyakit menular, dan di sisi lain kita dapatkan hadis larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa, dan apakah kedua hadis ini sahih dan bagaimana mengkompromikannya? Jazakallahu khair. Kedua hadis itu jelas sahih ya, dan para ulama berbeda-beda pendapat dalam mengkompromikannya. Sebagian ulama seperti yang dipilih oleh Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa penyakit menular tidak ada. Adapun larangan untuk lari itu adalah mimbab sadid zari'ah. Jangan sampai kita mempunyai keyakinan-keyakinan tersebut bahwasanya ada penyakit menular. Ya, bahwasanya gara-gara si fulan saya ini jadi sakit. Padahal penyakit itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian mengatakan penyakit menular ada. Adapun larinya dari kita, dari orang yang penyakit kusta, supaya kita tidak meyakini keyakinan bahwasanya yang memberikan penyakit itu dia, gara-gara dia saya sakit. Jangan, karena penyakit semua dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ada beberapa jawaban, namun yang dipilih Al-Hafidh yang pertama tadi. Jazakallahu khair Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berkaitan dengan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya setelah masa kenabian. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif Ustaz. Di perawinya ada Abdullah bin Al-Muharrar Al-Bazar yang mengatakan dia dhaif jidan, dan An-Nawawi mengatakan hadis ini batil, sementara Al-Baihaqi menilainya sebagai suatu kemungkaran. Dengan dalil ini sebagian ustaz atau dai melarang atau tidak mensyariatkan dan tidak memperbolehkannya menyelenggarakan akikah setelah hari ke-21. Apakah pernyataan ini benar? Jazakallahu khair. Karena masalahnya ya, kalau hanya sebatas melihat dari jalan itu saja betul. Tapi masalahnya hadis itu mempunyai jalan lain, yaitu dari jalan di mana Abdullah bin Muharrar tidak bersendirian, tapi ia dimutaba oleh Abdullah bin Muthanna dari pamannya. Ya. Dan Abdullah bin Muthanna ini periwayatan yang termasuk perawi yang dipakai oleh Bukhari dalam sahihnya, di mana Imam Bukhari mengeluarkan hadis Abdullah bin Muthanna dari pamannya. Dan periwayatan Abdullah bin Muthanna dari pamannya itu adalah periwayatan yang hasan atau sahih. Terlebih juga ya, hadis ini juga mempunyai ya mutaba'ah lain dari hadis Muslim bin Ismail, kalau tidak salah, atau Ismail bin Muslim, saya lupa. Walaupun dia seorang perawi yang lemah, tapi lemahnya tidak terlalu lemah, sehingga bisa menaikkan, ya, setidaknya menguatkan hadis tersebut. Maka dari itu, ya, orang yang mendhaifkan hadis hanya sebatas melihat dari Abdullah bin Muharrar saja, ini ya saya kira kurang adil. Ya, kenapa? Karena seharusnya dia melihat jalan lain dong. Ya, jangan hanya sebatas dari sisi satu jalan saja. Ya, maka dari itu yang rajih hadis tersebut sahih dengan jalan-jalannya. Nah. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi pendengar roja yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Abu Jimmy sekarang. Silakan, agak keras suaranya ya. Ya. Ini tadi Anda menanyakan suatu amalan yang belum tahu dalilnya tadi, contoh hukumnya. Bagaimana kalau misalnya saya melakukan atau selalu menjaga wudhu, yaitu dari pagi sampai sore kalau misalnya batal wudhu dalam seharian, karena dalam pekerjaan saya itu mudah untuk berwudhu gitu kan. Nah, itu dibolehkan gak ada sunahnya gak tadi? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saya mengamalkan sebuah ibadah yang saya belum tahu dalilnya? Pertama, bahwa ibadah pada asalnya tidak boleh kita amalkan sampai ada dalil. Ya, ini yang pertama. Maka ibadah seperti sholat, puasa, zakat tidak boleh kita laksanakan terus sampai ada dalilnya. Maka telah ada dalil tentang puasa ya Ramadan, puasa sunnah Senin Kamis dan yang lainnya. Ada sholat fardu, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha dan yang lainnya. Iya. Maka kita amalkan yang ditunjukkan oleh dalil. Iya. Kemudian apabila kita belum mengetahui dalil, tapi kita mengetahui ada seorang alim yang kita yakini, percayai keilmuannya, dia mengamalkan amalan tersebut. Bolehkah kita mengikutinya tanpa mengetahui dalil? Ya, sebagian ulama mengatakan boleh, karena kewajiban seorang awam adalah taklid. Ya, namun hendaknya dia bertanya kepada orang alim tersebut, ya, tentang dalil daripada amalan tersebut supaya dia di atas keyakinan. Karena Rasulullah SAW dada ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Adapun ya berwudu yang merupakan kesucian, ya, ya bapak belum tahu misalnya, saya ini selalu menjaga wudu, setiap kali batal saya wudu, tapi saya nggak tahu dalilnya apa, karena saya yakin bahwa yang namanya menjaga kesucian itu baik, ya, betul, ya, ini adalah sebuah fitrah memang bahwa manusia suka kepada kesucian. Dan sesuatu yang suci itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, walaupun bapak tidak mengetahui dalilnya, akan tetapi perbuatan bapak sesuai dengan fitrah bapak. Terlebih Rasulullah SAW bersabda, "La wala yuhafidhu 'alal wudhu'i lil mu'min," tidak ada yang menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Bahkan Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Allah, "Wahai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke dalam surga? Tidaklah aku masuk ke surga kecuali aku mendengar suara terompah kakimu di hadapanku." Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku ya berhadas kecuali aku berwudu lalu sholat dua rakaat." Ya, Bilal selalu menjaga wudunya dan kemudian diikuti dengan sholat dua rakaat wudu. Ini adalah keutamaan, Pak. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Fandi. Di mana, Pak? Kasih. Baik, di ketikan radio monitornya, mohon maaf ada feedback. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz mau tanya, saya pernah mendengar penceramah ya, tapi masalah hadis Nabi, tapi dia tidak menyebutkan rawinya. Cuma hadis itu berbunyi begini, Pak Ustaz. Jika engkau selesai menguburku, maka berdiamlah di sekeliling kuburku sampai aku tenang dan menjawab pertanyaan malaikat kebaikan dan keburukan. Entah lagi ini sore atau tidak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak. Hadis itu saya lupa ya, pernah mendapatkannya, tapi apakah itu adalah sesuatu yang sahih atau tidak, coba nanti kita lihat lagi ya, kesahihannya. Namun ya, disunnahkan bagi mereka yang menguburkan mayat agar tidak langsung pergi setelah selesai menguburkan mayat, sampai mendoakan dahulu. Dan itu dilakukan oleh para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz, yang mengenai adab-adab daripada orang yang menguburkan. Ya. Oh ya, ternyata ada sebuah hadis dari hadis Amr bin Al-As, di mana dari hadis Amr bin Al-As, idza dafantumuni faqimu haula qabri qadramatun harjazur wa yuqsam lahmuha hatta astanis bikum. Iya. Ini bukan sabda Rasulullah, tapi ini perkataan seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Kalau kalian selesai menguburkan aku, maka ya hendaklah kalian berdiri di sekitar kuburanku selama waktu menyembelih unta. dan dibagi-bagikan dagingnya. Artinya menyembelih unta dan dibagikan dagingnya itu berapa lama gitu. Maka hendaknya kalian berdiamlah dulu di kuburanku itu sampai aku merasa tenang dengan kalian. Iya. Dan hadis itu ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah hadis ad-dha'ifah. Iya. Tapi dengan alalala. Hadis itu riwayat Muslim dalam sahihnya, maaf. Hadis itu perkataan Ibnu Amr bin Al-As itu adalah diriwayatkan oleh Muslim, maaf. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iya. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Dan ini bukan sabda Rasulullah, akan tetapi ini adalah perkataan sahabat yang bernama Amr bin Al-As. Kemudian, yang harus kita fahami bahwa ya setelah menguburkan mayat, maka yang sunnah bagi pengunjung atau yang mengikuti adalah berhenti sejenak, apa diam sejenak untuk mendoakan si mayat. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis Bara bin Malik, ya ketika sudah selesai menguburkan ya seorang sahabat, maka Rasulullah pun duduklah dan para sahabat pun duduklah di sekeliling Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun menundukkan pandangannya, sementara tangan beliau memegang sebuah ranting dan menusuk-nusuk ya bumi tanah dengan ranting itu sambil bersabda, sesungguhnya setiap kalian sudah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Ya, kemudian juga Rasulullah menceritakan ya tentang kisah bagaimana seorang mayat itu yang mukmin itu meninggal dunia, bagaimana ya seorang mayat kafir itu meninggal dunia. Ya, hadis tentang kisah mukmin itu dari hadis Al-Bara bin Malik atau Al-Bara bin Malik ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, dan itu menunjukkan bahwa tidak mengapa kita berdiam diri dulu di sekitar kuburan imam untuk mendoakan, atau seorang imam atau seorang ustaz berceramah di situ mengingatkan tentang kematian. Itu sunnah, ya. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin itu dengan apa namanya? Mereka di situ membacakan banyak perkara-perkara yang disebut dengan yasinah atau yang lainnya, itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Memang ada perkataan Imam Syafi'i ya bahwa disunahkan, kata Imam Syafi'i, untuk dibacakan di sisi kuburannya itu sesuatu dari Al-Quran. Ya kalau dia khatamkan maka itu lebih baik, kata Imam Syafi'i. Namun, ya, riwayat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran untuk mayat itu tidak sampai. Yaitu periwayatan yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran untuk mayat itu tidak sampai, dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam, ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.